Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fiddin ayuhat talabah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada siang hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang seputar perayaan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, perayaan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana sebelumnya telah kita jelaskan membuktikan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dengan cara yang dituntunkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan seorang muslim terhadap nabinya dicerminkan melalui patuhnya dia terhadap ajaran yang dibawa oleh nabinya tersebut. Dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anggapan membuktikan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan meramaikan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal, sekiranya itu pun benar adalah hari kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam, ini adalah perkara yang bid'atun muhdatsah, perkara bid'ah yang diada-adakan, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakannya sebagai syarrul umur, sebagai sejelek-jelek perkara. Ikhwani fiddin ayyuhat talabah rahimakumullah, dan pada pertemuan kali ini kita akan membacakan beberapa ucapan ulama al-mutaqaddimin dan ulama al-mutaakhirin tentang permasalahan merayakan hari maulid, merayakan hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Ibnu al-Hajj al-Maliki, salah satu ulama Malikiyah yang tersohor, beliau mengatakan, al-ajabul ajib, kaifa ya'maluna al-maulida bil maghaniya wal faraha was surura li ajli maulidihi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal syahril karim. Keheranan yang amat sangat mengherankan, bagaimana mereka merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lagu-lagu, dengan penuh kesenangan dan kegembiraan, dikarenakan beliau lahir sallallahu alaihi wasallam pada bulan yang mulia ini. Wa huwa sallallahu alaihi wasallam intaqala ila karamati rabbih azza wa jal, dan padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut, pada tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tahun yang ke-11 Hijriyah, beliau berpindah kepada kemuliaan Rabbnya Azza wa Jal. Dalam kutubut tarikh, diantaranya dalam kitab Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi yang berjudul Mukhtasar Siratir Rasul wa Ashabihil Asyarah, disebutkan bahwasanya hari meninggalnya Rasulullah SAW itu pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah. Bagaimana mereka tega merayakan hari ini, sekiranya itu adalah hari yang betul-betul Rasulullah SAW dilahirkan padanya, dan sudah jelas itu adalah hari kematian Rasulullah SAW. tega mereka merayakan hari ini dengan nyanyian-nyanyian. Tega mereka merayakan hari ini dengan kesenangan dan kegembiraan. Padahal kata beliau, wa fujiatil ummah, padahal umat itu sangat dikagetkan. Wa usibat bimusabin azim, dan umat ini ditimpa dengan musibah yang besar. La ya'dilu dzalika ghairuha, yang tidak ada dapat menyaingi musibah tersebut selainnya. Fa'ala hadza yata'ayyanul buka wal huznul katsir, maka atas hal ini bahwasanya tanggal 12 Rabiul Awal adalah hari kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentu seorang muslim itu bukan bergembira, tapi dia adalah menangis dan merasa sedih dengan sedih yang berkepanjangan. Wan firadu kulli insanin binafsihi lima usiba bihi, dan setiap insan selayaknya menyendiri dengan dirinya sendiri karena dia ditimpa dengan musibah tersebut, yaitu dengan ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fil din azakumullah, ternyata tanggal 12 Rabiul Awal ini dikatakan sebagai hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada perbincangan di kalangan ahli tarikh. Enggak semuanya sepakat. Ini termasuk atau ini bagi adalah hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hari wafatnya beliau pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sehingga sangat aneh orang yang merayakan hari ini dengan nyanyian-nyanyian, merayakan hari tersebut dengan kegembiraan-kegembiraan, padahal umat pada tanggal tersebut, terkhusus para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka sangat sedih. Ya. Sampai-sampai Umar bin Khattab di awal kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau tidak percaya bahwasanya Rasulullah sallallahu meninggal. Karena begitu sedihnya dan begitu kagetnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala ditinggal oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneh, sungguh aneh. Beliau mengatakan, masih kalamnya Imam Ibnu al-Hajj, fa in khala amalul maulid wa amalul maulidi minas sima, seandainya acara maulid itu tidak ada yang namanya mendengar-mendengar nyanyian, melantunkan-melantunkan nyanyian. Acara maulid itu hanya dengan amila ta'aman faqat, hanya dengan membuat makanan saja. Wa nawa bihil maulid, dan dia niatkan dia membuat makanan tersebut karena itu adalah hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa da'a ilaihil ikhwan, dan dia hanya mengundang beberapa saudara-saudaranya untuk memakan makanan yang dia buat tadi. Wa salima min kulli ma taqaddama dzikruhu ay minal mafasid, dan selamat perayaan tersebut dari segala yang telah lewat penyebutannya berupa kerusakan-kerusakan. Fahuwa bid'atun binafsi niyatihi faqat, maka apa yang dia lakukan itu adalah bid'ah semata-mata karena niatnya saja. Seandainya merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Ibnu al-Hajj, itu hanya dengan membuat makanan, tidak ada ikhtilatnya, tidak ada nyanyian-nyanyiannya, tidak ada anggapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di tengah-tengah mereka tatkala merayakan maulid tersebut, maka ini adalah perkara yang bid'atun muhdatsah, apalagi ditambah lagi dengan ikhtilat, campur baur laki-laki perempuan yang bukan mahram, apalagi ditambahi dengan kemungkaran-kemungkaran yang lain. Wanita-wanita menggendangkan rebananya di hadapan para pria yang bukan mahramnya, dilihat oleh laki-laki juga yang bukan mahramnya, kemudian melantunkan nyanyian-nyanyian yang merdu. Ditambah lagi keyakinan yang penuh dengan khurafat, anggapan bahwasanya pada malam tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir sehingga diluangkan waktu sejenak untuk mengheningkan cipta. Ya. Mengheningkan diri sejenak, diam. Kenapa? Karena Rasulullah SAW hadir di kala itu. Ini minal munkarat, perkara-perkara yang mungkar. Sekiranya enggak ada kemungkaran-kemungkaran ini, itu juga sudah bid'ah ya ikhwan. hanya buat makanan saja karena ini hari maulid diundang saudara, ini bid'ah. Apalagi ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Iz anna dzalika ziyadatun fid-din laisa min ala min amali salaf laisa min amali salafil madin, karena ini adalah sebuah tambahan dalam agama yang bukan termasuk amalannya para pendahulu kita yang telah lalu dari kalangan sahabat tabi'in wa atba'u tabi'in. Wa tiba'u salaf aula bal aujab min an yazida niatan mukhalafatan lima kanu alaih, dan mengikuti salaf adalah perkara yang lebih layak, perkara yang lebih wajib dibandingkan untuk menambahi niat dalam rangka menyelisihi apa yang mereka ada padanya. Ikhwan fiddin a'azani wa a'azakumullah, itulah ucapannya Al-Imam Ibnul Hajj terkait dengan masalah perayaan Maulid Nabi yang sebenarnya tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah sebagaimana dinukilkan dalam Fatawa Asy-Syatibi, beliau mengatakan fa ma'lumun anna iqamatal maulidi 'ala al-wasfil ma'hudi bainan nasi bid'atun muhdatsah, dan telah diketahui bahwasanya merayakan maulid dengan sifat yang telah diketahui di antara manusia adalah bid'ah yang muhdatsah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah adalah kesesatan. Fal infaqu ala iqamatil bid'ati la yajuz, maka membelanjakan harta untuk merayakan kebid'ahan ini adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Juga berkata Imam Abu Abdullah Al-Haffar, wa lailatul maulidi lam yakunis salafus salih wa hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'un lahum yajtami'una fiha lil ibadah. Kata beliau, dan malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam para salafus salih, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in, mereka tidaklah berkumpul di dalamnya untuk melakukan ibadah yang khusus. Wala yaf'aluna fiha ziyadatan ala sa'iri layalis sanah, dan mereka tidak melakukan padanya tambahan ibadah di atas malam-malam tahun yang lainnya. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yu'azzam illa bil wajhi alladhi syuri'a fihi ta'zimuhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diagungkan kecuali dengan cara yang disyariatkan kita untuk mengagungkan dengan cara tersebut. Mengagungkan Nabi dengan merayakan malam kelahiran beliau bukan perkara yang beliau contohkan, sehingga ini bukan cara yang hakiki untuk mengagungkan Nabi. Ikhwani fiddin a'azani wa a'azakumullah. Itulah ucapannya Abu Abdullah Al-Haffar. Juga berkata Tajuddin Al-Lakhmi yang dikenal dengan Al-Faqihani, beliau mengatakan, salah satu ulama Malikiyah juga yang tersohor, la a'lamu li hadzal maulidi aslan fi kitabin wala sunnah. Aku tidak tahu untuk perayaan maulid ini ada satu dasar pun di dalam kitab was sunnah. Wala yunqal amaluhu an ahadin min ulama'il ummah, dan tidak dinukilkan perayaan tersebut dari seorang pun dari para ulama'ul ummah. Alladzina humul qudwatu fid din, yang mana para ulama adalah kudwah kita dalam agama ini. Gak ada mereka merayakan malam tersebut, mengkhususkan amalan ibadah pada malam tersebut, gak ada. Padahal mereka adalah kudwah dalam agama ini. Mereka adalah al-mutamassikun bi asharil mutaqaddimin. Mereka adalah orang-orang yang kokoh dalam memegang apa yang menjadi ajarannya para ulama al-mutaqaddimin dari kalangan sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in. Kemudian beliau menjelaskan sebenarnya ada apa di balik perayaan Maulid yang seperti ini. Bal huwa bid'atun ahdatsahal battalun. Wa syahwatu nafsin i'tana bihal akilun. Ini adalah sebuah kebid'ahan yang dibuat-buat, ya. Dan keinginan jiwa yang dipentingkan oleh orang-orang yang ingin makan dengan hartanya, dengan harta-hartanya manusia. Mereka mengadakan perayaan-perayaan seperti ini, pada hakikatnya sedang cari uang, cari makan. Bisa mengumpulkan harta-harta manusia dengan tipuan-tipuan. Syahwatun iktana bihal akilun. Perayaan Maulid adalah sebuah syahwat jiwa yang diperhatikan oleh orang-orang yang sedang mencari makan. Ya. Kalau bahasa orang sekarang, modus. Ya. Seakan-akan dia membuktikan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal itu dijadikan sebagai ajang cari duit. Wal'iyadzu billah. Ikhwan fil din, a'azana jazakumullah. Ini adalah ucapannya Al-Imam Al-Faqihani yang beliau wafat pada tahun 734. Berarti sudah jauh ya dengan zaman kita ya. Sudah sekitar 700 tahun yang lalu beliau menyatakan ucapan ini adalah acara yang dibuat oleh orang-orang yang cari duit. Dan sekarang sama keadaannya. Kemudian selanjutnya adalah ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh sebagian manusia dari menjadikan sebuah acara pada hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, hadza lam yaf'alhu salaf ma'a qiyamil muqtadi lahu wa adamil mani'. Ini adalah perkara yang tidak dilakukan oleh salaf bersamaan dengan adanya yang hak yang mendorong untuk hal tersebut dan tidak ada penghalangnya. Ya. Karena barakallahu fikum, alasan yang diada-adakan oleh orang-orang yang mengadakan maulid adalah cinta Rasul, cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para salaf adalah orang-orang yang cinta Nabi. Sekiranya cinta Nabi mengharuskan untuk merayakan maulid, maka para sahabatlah orang-orang yang paling terdepan di dalam merayakan malam tersebut. Mereka adalah orang-orang yang paling rajin ibadahnya, paling semangat ibadahnya, tapi toh tidak ada perbuatan mereka dalam yang semisal ini. Tidak ada mereka merayakan malam-malam maulid, ya, dengan perayaan-perayaan atau dengan mengkhususkan amalan ibadah tertentu. Tidak. Mereka melewatinya sebagaimana mereka melewati malam dan hari biasa. Ya. Begitu pula dari kalangan al-ulama'ul muta'akhirun. Ya. Di antaranya adalah al-imam al-allamah, mufti di zamannya, Muhammad bin Ibrahim al-Syikh rahimahullah. Beliau menyatakan, al-ihtifal bimaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal bid'il muhdatsah. Merayakan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk perkara bid'ah yang diada-adakan, ba'da anintasyaral jahlu fil alami islami, setelah tersebar kebodohan di dunia, di alam Islam ini. Dan juga Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, beliau menyatakan, wa ihdatsu mithli hadhil mawalid yufham minhu anna Allah subhanahu wa ta'ala lam yukmilid dina li hadhil ummah. Dan mengada-adakan semisal hari-hari maulid seperti ini, dipahami darinya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala belum menyempurnakan agama untuk umat ini. Ya. Orang yang mengadakan maulid-maulid, perayaan-perayaan yang tidak dirayakan, oleh para salafus salih radhiyallahu taala anhum, maka dia telah menuduh Allah subhanahu wa taala belum menyempurnakan agama ini. Dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan apa yang Allah subhanahu wa taala syariatkan karena agama ini telah sempurna. Ya. Tidak ada burung yang mengepakkan kedua sayapnya di langit, melainkan pun telah disebutkan oleh Rasulullah SAW tentang ilmunya. Lantas dengan pembuktian cinta kepada beliau yang seperti ini beliau sembunyikan, ini tentu mustahil. Ya, tentu ini adalah perkara yang bukan termasuk cara membuktikan cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuballigh ma yanbaghi lil ummah an ta'mala bihi. Dan ini adalah sebuah tuduhan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyampaikan apa yang selayaknya untuk dilakukan oleh umat ini. Walayadu billah. Dan juga Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau menyatakan, wa inna mimma yubashshiru bil khair anna ba'd al khutaba'i wal wu'az bada'u yattaruna liya'tarifu bihadhihi al haqiqah. Dan sesungguhnya termasuk perkara yang menggembirakan bahwasanya sebagian para khatib dan para pemberi nasihat mereka mulai mengaku dan harus mengaku tentang hakikat ini, yaitu anna al-ihtifala hadha bil maulidi bid'atun wa laysa minas sunnah. Bahwasanya perayaan maulid-maulid yang seperti inilah bid'ah yang tidak ada sunnah padanya. Ucapan tegas dari Al-Imam Al-Albani. Dan juga Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan, al-ihtifalu bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ajli taqarrubi ila Allah wa ta'zimi rasulih sallallahu alaihi wasallam ibadah. Merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ingin mendekatkan diri kepada Allah dan mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah ibadah. Wa idza kana ibadatan fa innahu la yajuzu abadan an yuhditha fi dinillahi ma laysa minhu. Maka apabila ibadah itu, maka tidak diperbolehkan untuk diada-adakan dalam agama Allah yang bukan termasuk darinya. Fal ihtifalu bil maulidi bid'atun muharramah, maka merayakan hari maulid adalah bid'ah yang haram. Ini juga tegas Syekh Saleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan juga Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i, beliau menyatakan, yajibu an yabta'idal muslimun an hadhil mawalid allati ba'adtahum ba'adathum an kitabillah wa an sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wajib kaum muslimin menjauhi perayaan maulid yang seperti ini, yang mana perayaan-perayaan semisal ini akan menjauhkan mereka dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu bukan bagian daripada agama, bukan mendekatkan diri kepada Allah, akan tapi dapat menjauhkan mereka dari Allah subhanahu wa taala. Dan juga Al-Allamah Hamud At-Tuwaijiri rahimahullah, beliau menyatakan, falladzina yattakhidun al-maulida idan laisu minal ladzina turja lahumul mathubah ala hadhil bid'ah. Orang-orang yang menjadikan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hari perayaan yang terus berulang pada setiap tahunnya, mereka bukan orang-orang yang diharapkan mendapatkan pahala dikarenakan melakukan kebid'ahan ini. Wa innama hum minal ladzina tukhsha 'alaihimul 'uqubah, bahkan mereka adalah orang-orang yang dikhawatirkan mendapatkan hukuman ala mukhalafatihim lil amri alladzi kana 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabu, bahkan mereka termasuk orang-orang yang dikhawatirkan mendapatkan hukuman dikarenakan mereka menyelisihi perkara yang di atasnya ada berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ucapan para ulama rahimahumullah sangat jelas bahwasanya perayaan-perayaan Maulid Nabi, ya, baik dengan acara nyanyian atau tidak dengan nyanyian, ya, dengan acara ikhtilat atau tidak dengan acara ikhtilat, baik dengan khurafat atau tidak dengan khurafat, inilah perkara yang bid'atun muhdatsah, semata-mata mengkhususkan malam atau hari kelahiran Nabi SAW tanpa ada menambahinya dengan mungkar, dengan kemungkaran, bahkan walaupun dia membaca Al-Qur'an di sana dan membaca hadis-hadis Nabi SAW, inilah perkara yang bid'ah, apalagi ditambahi dengan kemungkaran-kemungkaran yang lain, ditambahi dengan ikhtilat, ditambahi dengan khurafat, ditambahi dengan nyanyian-nyanyian, wal'iyadzubillah. Inilah ikhwan fiddin azan azakumullah yang bisa kita sampaikan terkait dengan pembahasan seputar tentang Maulid Nabi. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.